Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, punya kebiasaan mandi setiap hari, ada yang dua kali, di pagi hari dan di sore hari. Dan kita tahu dengan seperti itu pun kita mendapatkan badan yang bersih, wangi, dan bisa menyenangkan orang lain. Bagaimana anggapannya jika kita sekarang mandinya 5 kali sehari? Apalagi kita berada di dekat sungai. Setiap 5 kali, setiap 5 waktu kita mandi di situ. Mungkinkah ada kotoran pada badan kita? Mungkinkah ada noda-noda di badan kita ini? Kalau 2 kali saja mendapatkan badan yang bersih mudah, apalagi 5 kali. Apalagi ya, kita mandi di depan rumah sendiri, ada sungai di situ. Maka ingat, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, Nabi SAW pernah mengatakan kepada mereka, bagaimana jika kalian mandi 5 kali dalam sehari? Kula yaumin khamsun, setiap harinya 5 kali. Apakah mungkin tersisa kotoran pada badan-badan kalian? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW katakan kepada mereka, zalika mislu sholawatil khams, demikianlah permisalan untuk sholat 5 waktu. Yamullahu bil khataya, Allah menghapuskan dosa-dosa lantaran kita mengerjakan sholat yang 5 waktu tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa, dari sini kita tahu bahwa sholat 5 waktu punya keutamaan menghapuskan dosa. Ibaratnya seperti di sungai, kita ketika berada di sungai mandi 5 kali. Tentu kalau kita mandi 5 kali tadi, tidak ada tersisa kotoran sedikit pun. Maka demikianlah juga dengan sholat 5 waktu yang Nabi SAW katakan tadi. Ini adalah permisalan untuk ya gambaran tadi yang beliau sebutkan. Maka dosa-dosa kita akan terhapus setiap harinya. Namun apakah dosa ini yang dikatakan terhapus ini adalah dosa besar ataukah dosa kecil? Yang jelas, kita bawa secara makna umum. Dan inilah yang dipahami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan, bukan hanya dosa kecil saja, namun dosa besar juga ada kemungkinan terhapus dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah sekarang, apakah kita sudah tertib menjaga sholat tersebut? Maka tugas kita untuk koreksi diri. Tugas kita juga untuk mengajak keluarga kita. Dan juga mengajak tangga kita dan orang-orang yang dekat kita. Ingat, kalau misalkan seperti tadi, maka ingatlah juga gambaran balasan bagi orang yang beriman. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ingatlah, sungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka akan mendapatkan sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Maka ingat sungai tadi, maka ingatlah balasan seperti ini pula. Semoga kita semakin semangat. Ingat, sholat 5 waktu bisa menghapuskan dosa sebagaimana kita mandi 5 kali dalam sehari. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com